بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله رحماني ورحمكم الله تمسك ملاجدكم latihan pada jilid kedua terakhir kita sampai pada halaman 14 dari awal pelajaran jilid 2 kita dikenalkan dengan bacaan mad pada huruf yang di fathah. Kita mengenal alif. Nah, kemudian pada halaman 15 pelajaran berikutnya adalah pengenalan bacaan mad pada kasrah. Nah, kita mengenalkan huruf mad yang kedua yaitu huruf ya sukun. Ya sukun yang mengikuti kasrah. Nah, baik. Kita bacakan pada talabah santri bacaan mad pada kasrah. Dan kita mengenalkan bahwa sebab panjangnya adalah adanya apa? Huruf ya yang sukun. Ya sukun ini ya yang tidak berharakat. Di sini mungkin perlu ada ambil bahwa di dalam mushaf cetakan Madinah huruf-huruf mad ya, alif sukun, ya sukun dan waw sukun tidak diberikan tanda sukun, tidak dituliskan tanda sukunnya. Jadi huruf sukun adalah huruf yang tidak berharakat, apakah diberikan tandanya tanda sukun atau kosong dari tanda, namanya huruf sukun. Nah, untuk huruf mad tidak diberikan pada sukun, jadi kosongnya saja. Nah, i ada bi ri fi ain li, kan ya kan panjang. Akan jelas bahwa ini adalah panjang kalau ada pembanding. Seperti pada baris kedua, ada bacaan huruf yang pendek dan panjang. Abi, usahakan kadar atau ukuran matnya ya, tepat dua harokat. Dua kali dari bacaan huruf kosr. Bani, wafi, wali, libi, afi, akhi, wadi, lafi, dawi, nuri, awi. Nuri apa? Kuli. Setelah itu awi, fakuli, wa akhi, wa abi, libani, li abi, wa nani, wali bi, wali akhi, wa rusuli. Lanjutkan ya. Dua baris berikutnya sama-sama. Yeah. sengaja kita sajikan contoh-contoh bacaan mad pada kasrah yang posisinya di akhir. Posisinya di akhir. Agar menampakkan bentuk hurufnya. Nah, berikutnya halaman 16. Apa? Jelas ai ba. Waja'ala fathah semua. Baik, Hasan. Harus kedua dan ketiga. Adapun huruf ya yang berada di tengah, ya, baik itu huruf ya berharokat atau huruf mad ya, atau lim, ya, maka tentu ya, butuh untuk dibedakan dari huruf yang lain yang sama bentuknya. Maka tentu harus ada titik ya, tertulis dengan jelas membedakan huruf ini dari yang semisal. Nah, berbeda dengan huruf ya, kalau posisinya di akhir tidak ada titik juga jelas. Makanya dalam mushaf Madinah huruf ya yang berposisi di akhir tidak ada titik. Nah, sebab kita baca baris keempat. Qila. Qila. Jidu. Aini. Rishu. Huruf qaf. Huruf isti'la, ya. Namun bukan huruf itbaq. Jadi saat di kasrah tidak begitu kuat, ya. Tidak sampai pada tingkat tafkhim yang kuat sekali seperti sad, qoi, bukan, qi, cukup, qila, cukup seperti itu. Lain dengan sad, si, atau qi, qi, qi, qaf, tidak begitu, qi, biasa, qi, bukan qoi, tidak terlalu kuat. Karena termasuk huruf munfatihah. Awina. Sinina. Waraditu. Liyudhi'a. Lanjutkan. Terus ke 6. Apa? Ada banyak kiranya. Nah, bukan. Nah, Madinina. Ulangi la bi fina na la khasin la sayu. Tebalkan sedikit. Bi-akhi. Bi-akhika. Bi-akhi. Tetap tebal, walaupun tidak sekuat huruf sad. Bi-akhi. Khi. Khi. Li-akhi. Halaman 17. Fadhal. Wadhi, 'idhi, تغيظوا تغيظوا غي. Tapi tidak berlanjut. Tebalnya hanya sesaat. Hafiyawai. Setelah itu huruf ya-nya tipis. Hanya tipis. Hafiyawaina. Tebalkan lagi kha-nya. Kha. Kha atau kha. Kha. Kasrahnya sempurna kan? Yumi, umi, ni, mi, yumi, tuni. Sh, diberi tafashi. Sh, syayatin. Kurang. Sh, syaya. Kita baca baris ke-7 dan ke-8. La hafiyawina. Saya lagi huruf-huruf yang tebal, kemudian diikuti bacaan mad seperti ro, ya. Huruf tebal yang kasroh diikuti ya sukun, ya. Maka tebalnya tidak terbawa kepada huruf ya-nya. Wi, hanya di awal. La hafiyawina. Berbeda dengan alif. Kalau di fathah, wa misalnya, wa. Maka alifnya juga tentu akan membawa sifat tafkhim. Ya, bawaan dari wa-nya. Wa, alifnya ikut tebal. Tapi kalau huruf matnya adalah huruf ya atau wawu, maka tidak terbawa. Tebal huruf yang sebelumnya. Wai. Nah. Ha, la hafiyawina. بخارجين مسافحين وآخرين وآخرين برازقين فملاقيه في زينته وفصيلته. Di sini ini ada tiga halaman ya, pelajaran tentang huruf mad berupa ya sukun, sukun kasroh, ya setelah kasroh. Ya, harapannya ini mencukupi, mencukupi untuk mengenalkan, memahamkan tentang bacaan mad pada kasroh. Kalau fathah tadi cukup banyak, cukup banyak, ada belasan halaman, 10 halaman. Di sini ada 3 halaman. Ya, harapannya cukup untuk mengenalkan bacaan mad pada kasroh. Mungkin bisa diulang-ulang, ya, agar terbetul mapan, ya, pelajaran tentang ya sukun ini. Ulang-ulang diacak bagaimana biar betul dipahami. Kemudian berikutnya mengenal wawu sukun sebagai huruf mad. Itu wawu sukun yang mengikuti apa? Dhammah. Contohnya u bacaan mad pada hamzah. Dhammah. U tu. Kita baca utiya. Burika, tulidu, uvina, wa utina, utituhu, subutiha. Lihat contohnya sudah merupakan apa? Contoh kombinasi antara huruf alif, huruf ya, huruf waw, cukup apa? Cukup, yakni membutuhkan apa? Keseriusan ya, bagi santri untuk bisa tepat di dalam membaca mana yang panjang, mana pendek ya. Seperti yang di baris ketiga, ini ada waw, ada ya, ada alif ya. Sekaligus di sini ada 3 huruf mad. Rutina sama. Baik, perlu pelan-pelan dalam mempelajari halaman-halaman ini. Baik, baris keempat. Atuni. Berapa huruf mad? 3. Alif, wawu, ya. Yuharibuna. Ghalibuna. Yabituna. Yatubuna. Lamathubatu. Salathuna. Makithuna. Betul, lanjutkan. Anda perhatikan contoh-contohnya memang juga kita urutkan contoh-contoh bacaan mad pada dhammah juga kita urutkan dari hamzah dan ba ta seterusnya dari sampai huruf dal. Baduna samitu. Berikutnya huruf apa? Dal. Qobal. Halaman 19. Juzu'i. Kurang pendek, ay. huruf ra. Alat berikutnya, baris kedua dan ketiga. Alifnya coba dimurnikan, alif saja. A. Jadi kadang huruf ain kalau dipanjangkan masih terbawa pada huruf matnya. A. A. A. Nah, harusnya suara alif baik sebelumnya ain ataupun ba sama mestinya. Ba alif, alifnya betul murni, tidak ada unsur huruf sebelumnya. Ba, tapi kalau yang sebelumnya huruf ain atau huruf-huruf gunnah misalnya, biasanya nanti akan sedikit berbeda. Misalnya sebelumnya nun membawa gunnah biasanya. Ma atau ain juga membawa suara gunnah sedikit. A, harusnya apa? Sama dengan alif yang sebelumnya huruf lain. Ba, a, a, jadi murni betul-betul hanya lewat ya, mulut saja, tidak melewati hidung atau yang lain. A, atau masih sedikit tersimpan atau tertahan di tenggorokan. A, a, lepaskan. Khusyua, coba semuanya. Khusyua, a, ba. Nah, suaranya harus sama. Alif tidak ada bedanya dalam hal kemurnian. Baca baris 7 dan 8. Yuhiyatuna wa turi wa yatufu ukufuha lahafiyuna. Lahafiyuna. Yu'adhuna. Ta'idhuna. Yubayi'una. Ya, murni. Tidak ada suara tenggorokan yang masih tertahan. Ru. Pindah ke rongga semua. Nah. Yubayi'una. Halaman 20. Yukhadi'una. خاشعون طاغون يغوصون alifan kedua Qaqu Fadu'u Qaqu Sabiqu Qa Kurang dalam Qu Wanaguna Ah, ikut ya Pendek Wanaguna Ka ku ri hams nafas fa ku ru Ayo ikutnya Fanya pendek fa ku ru Dua baris terakhir, saya baca. Wajunudahu bidunubi yatihuna suhuliha kuhuruha layuhuna Terakhir huruf apa tadi? Huruf ya. Huruf ya, koma, panjang. Ayuhu, yurithu, yuqim. Sekali lagi, ini pelajaran yang sangat penting, ya. Pelajaran mad, panjang, membedakan antara panjang dan pendek. Yang perlu banyak diulang. Mungkin walaupun sudah lancar, tidak salah kalau kita ulang lagi. Baik, tidak salah kalau kita ingin mengulang lagi supaya lebih betul kokoh pemahaman dan tamat. Baik, masih melanjutkan bacaan. Halaman 21, kalau tadi yang pokok ya, alif, ya, dan wawu, pokoknya sudah kita lewati. Pelajaran wawu juga hanya pada tiga, hanya menghabiskan tiga halaman. Baik, halaman berikutnya mengenal huruf yang lain dari huruf mad, yaitu huruf alif lazimah atau alif maqsurah. Mudahnya, alif maqsurah adalah alif yang berbentuk ya. Alif yang berbentuk ya. Baik. Akan sangat jelas bahwa dia adalah alif lazimah ketika posisinya di akhir. Betul-betul dia bentuknya seperti huruf ya, namun tidak kita katakan sebagai ya, karena dia memanjangkan fathah. Ya. Karena memanjangkan fathah, maka ya, namanya alif. Namanya adalah huruf alif. Saja. Saja. Bisa kita tanyakan ke Qolabah, mengapa jim panjang? Maka harapannya menjawab apa? Karena ada alif maksur. Alif setelah. Qala. Tara. Tara. Sa'a. Yara. Aba. Ata. Asa. Rama. Setelah yuha apa? Panjangnya sama. Awa. Dua rakaat semuanya. Awa. Apa setelahnya? Ula. Apa? Ha, lepaskan suaranya. Yuha. Ya. Baik, terus. Ya. تعالى. طيب ini alif maksura juga perlu dipahamkan betul ya, sampai terampil. Nah, belum berakhir pelajaran amat, masih ada beberapa halaman, masih ada 4 halaman. Selanjutnya kita mengenalkan tentang tanda mad. Kalau tadi adalah huruf-huruf mad yang betul masuk dalam rasm utamanya ya, alif, ya, wawu ataupun alif maksurah, maka di sana juga ada tanda-tanda mad. Ada tanda-tanda mad mengiringi harakat fathah atau kasrah. Tanda-tanda ini tidak apa? Tidak ikut dalam rasm utamanya. Dalam rasm tidak ada. Tapi dia bagaimana apa namanya? Ini tanda bahasa. Sebagaimana dia tanda bahasa. Sebagai tanda bahasa ya, ditulis mengiringi harakat. Ada alif kecil, ada ya kecil, ada ya kecil, ada wawu kecil. Contoh, hadhihi. Kita baca haknya panjang. Ada bacaan mat pada hak. Dalika. Maliki. Mata'u. Kalam. Ya. Semua contoh pada baris pertama tertulis dengan 3 huruf. Akan hari tulisannya 3 huruf, rasamnya 3 huruf. Dan yang berikutnya, dalika maliki. Namun saat dibaca maka kita merasakan yang kita baca itu 4 huruf. Hadhihi, ada alif setelah ha. Dalika, sama ya. Maka tentunya yang bisa kita tempuh adalah tidak mengubah rasam. Rasam tetap harus seperti aslinya. 3 huruf ya 3 huruf. Maka caranya adalah dengan menambahkan tanda mad berupa alif kecil mengiringi harakat fathah di atas huruf ya, atau di apa di sela-sela antara huruf yang satu dengan yang berikutnya. Di sini kita akan berlatih mengenal tentang apa tanda alif kecil. Coba kita baca baris kedua. Ya luku. Ya luku. Harunu. Harunu. Haruta. Haruta. Yahudu. Ya Nuhu. Berapa huruf yang tertulis pada kata Ya Lutu? Berapa huruf yang tertulis? Ya, 4. Semuanya 4. Ya Lutu, Harun, 4 huruf. Dalam lafal ada 5 huruf. Ya. Huruf yang pertama panjang. Ya, tanda panjang adalah alif kecil. Tidak bisa kita masukkan dalam rasam ya, ditulis dengan alif ya, ikut dalam rasam tidak bisa, hanya kita butuhkan tanda mad. Contoh, lanjutkan. Yus. Kelima, khutuwati. Halaman berikutnya. Setelah naraka apa? Panjang qadaha harfi ha, jangan ditebalkan ha, tapi tipis ha, qadaha aja ha. Dua baris yang kita baca tadi ya, menyaksikan tanda-tanda alif kecil, tanda mad berupa alif kecil yang letaknya di atas alif maksurah, di atas alif maksurah. Kalau yang sebelum-sebelumnya kebanyakan adalah tanda mad berupa alif kecil ya, dituliskan mengiringi fathah, sela-sela antara huruf yang satu dengan huruf lainnya. Tapi juga bisa kita temukan tanda-tanda alif kecil ini di atas alif maksur. Kita tahu tanpa ada tanda mad itu sudah cukup untuk memanjangkan apa? Fathah dengan keberadaan apa? Alif lazim. Tadamara tanpa alif kecil sudah panjang. Tapi demikian dalam mushaf sering kita dapatkan di atas alif maksur masih ada tanda mad. Ya. Nah, ya. Bacaan tetap dua harakat. Termasuk pada baris kedua ini juga alif maksurah ya. Naraka, setelah ra ini ada huruf alif maksurah ya, tertulis bersambung dengan huruf berikutnya ya. Jadi huruf pada kalimat naraka berapa jumlah, berapa jumlahnya huruf yang tertulis naraka? Empat ya. Nun, ra, alif, kaf. Qadaha ya, berapa? Lima. Qaf, Wad, Alif ya. Ha, Alif. Alif maksurah ya. Berikutnya, baris ketiga. Mat yang lain itu ya kecil, yang kebanyakannya berada di akhir kata setelah ha, setelah ha dhamir. Berikutnya baris kelima. Baris berikutnya, setuju. faja'a. Kemudian yang ketiga adalah wawu kecil, tanda mad berupa wawu kecil yang juga kita dapatkan paling banyaknya adalah setelah ha dhamir. Halaman berikutnya. Fadal. Ulangi dari baris kelima. Fawakazahu Musa. Fawakazahu Musa. Bihi ibadahu. Kamathali Adam khalaqahu. Kamathali Adam khalaqahu. Fayudha'ifahu lahu wa lahu. فقال لصاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره masih halaman ini, masih halaman apa? Ya. Lagu syihab lagi. Syihab, sha, shi, syihab. Kamathali Terjelas suara ha. Fayudha'ifatu lahu wa lahu. Ha dari aqsal halqi. Dari pangkal tenggorokan. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ فَقَالَ ada banyak huruf ha di sini. صَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ Di bawah catatan ada keterangan sebab panjangnya dhamir ha yang dhammah ataupun kasrah bu atau i adalah karena letak yang diapit oleh dua huruf yang berharakat. Ini pada asalnya demikian. Mengapa muncul tanda wawu kecil atau ya kecil pada ha dhamir? Karena posisi ha dhamir diapit oleh huruf-huruf yang berharakat. Itu sebabnya. Namun memang kita belum menjelaskan tentang hakikat munculnya mad. Kita baru mengenalkan bahwa di situ ada tanda mad basalah dengan panjang. Ya. Misalnya pada kata lahu shihaba. Kenapa muncul wawu? Karena posisinya di mana? Di antara lam dan shin yang masing-masing berharokat. Lam ada harokat fathah, shin kasrah. Baik. Dan kita juga belum belajar waqaf. Sehingga tanda wawu kecil yang di akhir pun masih kita baca. Ya, masih kita baca. Misalkan wa ma kana lahu. Kenapa panjang? Karena ada tanda wawu. Ya, sementara ini kita baru mengenalkan bahwa di sana ada tanda mad berupa wawu kecil atau ya kecil setelah ha. Maka basalah ha-nya dengan panjang. Hi atau belum kita jelaskan kenapa muncul mad. Yang dinamakan matawa matsilah. Allahu a'lam bishawab. Pelajaran mat masih tersisa satu halaman. Halaman 25. Yaitu tentang apa? Adanya huruf alif yang tidak terbaca. Yang muncul paling banyak setelah wawu matiyah. Setelah wawu yang merupakan huruf mad. Jadi ada huruf berharokat dhammah diikuti wawu dan selanjutnya ada alif. Ini sering kita dapatkan. Alif-alif yang seperti ini diberi apa? Tanda bulatan kecil. Tanda bulatan kecil ini tanda yang maksudnya adalah bahwa huruf yang ada di bawahnya tidak dibaca. Hanya tertulis dalam qasam namun tidak dilafadzkan. Tidak dilafadzkan. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ini pelajaran serta sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan beralih ke materi yang berbeda. Materi sukun pada huruf-huruf selain huruf mad. Bismillah kita. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.